tetap hati hidup tak lain seukur titik walaupun anjen dibimbing dikawin akhirnya mengutip dan kuranglah ini dunia 40 tahun di satu aja ninggalin tapi kapan non rabun tapi pernah sekali oke mani mikir ke mana ke hirup orang di parkir gawe ngam saukur sare gawe harek-harek ngahese ke kolot ngaruru dan unggap poe kuma harek maju mun mane beki moe di isuk-isuk jelur tului kapan non poe ngariri cikucan beki kiri kaduhu kering ikubur kene hirup runtak lantu flashback anak ini bukan duit oba dipake ke foya-foya sekilas ingat waktu malaikat mencabut nyawanya buktinya tak bisa sahadat tak bisa ngalicik hirup tak percuma lain paeng gue tidak ingat anak ini hirup tak lain seukur titik walaupun panjang di dinding dikawin ayun emut dengan enjing negara saw waktu asa teka itu imimit iurang dikakan duku indung terus diborocor ke alam dunia iyo imimit dicerit ngadeng enak dikandelo memang kabe ngerti hirup mesti atur tapi manfaatkan laingan dihabur-habur usaha di ayun abis yang kena kaduhu yutawa gunana dan diharuduku sarung pikirkan harap mumpung orang masih malah mumpung lomba waktu coba jalan jauh usaha ula FSMR jaga terus putus rasa terus mikir pondok dan ukur nambahkan dosa ayo kurang kudang-kudang yang cita-cita rasakan karena hirup tenang bisa salah pikirkan hirup lain sahur proses percayakan jangan orang pasti bisa sukses meretapkan anak ini hirup tenang lain sahur kutipin walaupun awasan anjan dibimbing dikawin akhirnya Tinggal di sini, jika wita hilang.